Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita akan mempelajari tafsir surat Ar-Rahman. Atau belum selesai ya? Naam, belum selesai. Nah, kita sudah selesai. Baik. Iya, masih tersisa beberapa ayat yang ana sudah siapkan untuk ana selesaikan, ana pikir sudah ana sampaikan, jadi ternyata belum. Nah. Nah. Iya. Kita sampai pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang nasib, ya, kesengsaraan al-mujrimin dalam an-nar. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur. Sesungguhnya orang-orang mujrim itu, orang kafir itu dalam kesesatan, ya, di dunia dan juga di akhirat sesat, ya, dalam arti tidak mendapat petunjuk ke dalam jannah. Mereka digiring ke su'ur. Ke su'ur apa? Neraka yang menyala-nyala. Yauma yashabuna fin nari ala wujuhihim. Di hari mereka diseret dalam neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Ya. Dzuqu massa saqar. Dan dikatakan kepada mereka, dzuqu, rasakanlah oleh kalian massa saqar, sentuhan adab neraka saqar. Kemudian Allah mengatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna, asalnya innana, kemudian di idgham dilebur, ya, jadi inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala, kulla syai'in, segala sesuatu, khalaqnahu, kami menciptakannya, biqadar, dengan takdirnya masing-masing. Dengan takdirnya masing-masing. Ini makna ayat. Ya. Mungkin yang mengerti sedikit ilmu nahwu akan bertanya dalam hatinya, apa yang menasab kulla syai'? Ya, karena tidak ada fi'il sebelumnya, tapi dia mansub di fathah. Ada yang menasabnya, ada amil nasib, nasibun yang menasabnya, nasibu. Tapi apa itu? Karena fi'il yang datang setelahnya, khalaqnahu, khalaq, fi'il khalaqa, ya, dengan fa'ilnya na, khalaqna, kami menciptakannya. Hu, ya, dhamir al-ha ini ma'mulnya, yakni fi'il khalaqa menasab posisi dhamir al-ha. Hu ini, khalaqnahu, ini kan mabni dia di mahalli nasbin, maf'ulun bih. Nah, kulla syai'in, apa yang menasabnya? Tapi bagi yang sudah belajar, faham. Artinya, yang sudah belajar nahwu, terapkan ilmunya. Ya. Amati jika baca ayat atau hadis, ya, ada kalimat Arab. Ya, ini ada struktur kalimat bahasa Arab, diperhatikan. Nah, diperhatikan apakah itu jumlah ismiyah atau itu jumlah fi'liyah. Ya. Kemudian dilihat kedudukan-kedudukan, dan itu terkait juga dengan makna. Jadi diterapkan, ya, begitu. Ada yang ingat enggak ini? Apa yang menasab kullah? Atau ini babnya masuk dalam bab apa dalam ilmu nahwu? Ada yang ingat? Babul istighol. Nah, jadi sebenarnya khalaqnahu ini menjelaskan yang menasab kulla syai. Jadi yang menasab kulla syai adalah fi'il ini. Fi'il yang sama dengan ini tapi muqaddar. Nah, yakni takdirul kalam, inna khalaqna kulla syai'in. Takdirul kalam, inna khalaqna kulla syai'in. Jadi yang menasab kulla adalah fi'il muqaddar, fi'il yang ditakdirkan, yaitu ditafsirkan oleh khalaqna, yaitu inna khalaqna kulla syai'. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu. Iya. Adapun khalaqnahu jumlah mufassirah namanya, la mahallalah min al-i'rab. Baik, babul istighol. Jadi jika mau murojaah ini, buka babul istighol dalam kitab nahwu. Baik. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdirnya masing-masing. Ini. Ya, segala sesuatu dari kalangan makhluk, ya, yang diciptakan oleh Allah, semuanya diciptakan dengan takdirnya masing-masing. Ada takdirnya. Ya. Baik. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu syai'in biqadar. Kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Dengan takdir. Artinya semuanya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tidak ada yang, ya, keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala sesuatu itu, ya, Allah yang menakdirkannya. Apa saja tingkatan-tingkatan takdir? Mulai dari tingkatan yang pertama, yaitu ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan Allah, ya, ciptakan. Nah, penulisan. Nah, penulisan apa saja yang Allah akan ciptakan. Kemudian tingkatan berikutnya apa? Tadi penulisan. Penulisan di mana? Dalam Allahul Mahfuz. Sudah dicatat dalam Allahul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Sebelum diciptakannya langit, bumi, dan seisinya. Baik. Yang ketiga, ya, semua yang tercipta itu atas kehendak Allah. Ya. Yang keempat apa? Apa yang keempat? Nah, satu lagi. Apa yang keempat? Nah, apa yang keempat? Dari tingkatan-tingkatan takdir, apa yang keempat? Sudah disebutkan tiga kan, masih tersisa satu. Ah, satu lagi. Hilang kau, masa lupa? Sebutkan aja. Khalq, ya. Yeah. Nah, ilmun kitaba, ya. Yeah. Khalq masyia. Jadi sudah. Bahwa semuanya adalah ciptaan Allah. Nah, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini diingat ini, empat tingkatan takdir ini. Baik. Yang pertama tadi apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang akan Allah ciptakan dengan ilmunya yang terdahulu. Nah, yang kedua, pencatatan semua itu dalam Al-Lawhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kitabah. Nah, oleh pena, kolam yang diciptakan oleh Allah untuk menulis itu dalam Al-Lawhul Mahfuz. Ya. Masyiah, kehendak Allah menciptakan. Dan semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendaknya. Kemudian semuanya itu adalah ciptaan Allah. Khalq. Allah menciptakan dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Tidak ada yang keluar dari ciptaan Allah, dari kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, kembali kepada hadis tadi. Nabi mengatakan, kullu syai'in biqadarin, segala sesuatu. Ya, Allah ciptakan dengan takdirnya. Hatta al-ajz. Ya, hatta al-ajz wal kais. Ya, hatta al-ajz wal kais. Sampai pun al-ajz, al-ajz itu adalah, ya, ketidakberdayaan seseorang. Ya, malas. Tidak berdaya mengerjakan sesuatu. Al-kais yaitu semangat, ya, semangat beraktivitas. Al-ajz sebaliknya tidak ada daya, ya, untuk beraktivitas, ya. Malas, lesu. Al-kais adalah semangat beraktivitas. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menakdirkan. Nah. Kemudian ayat berikutnya, "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar." "Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar." Dan tidaklah, ma artinya tidaklah, amruna urusan kami, ini terkait dengan urusan penciptaan makhluk yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan tentang kudrah, tentang kemahakuasaan Allah dalam mencipta apa yang Allah takdirkan. Allah menjelaskan, ya, wa ma amruna, tidaklah urusan kami. Urusan Allah di sini umum, ya, seluruh urusannya tanpa kecuali. Illa, jadi wa ma amruna illa, tidaklah urusan kami yakni urusan perkara yang kami inginkan, illa kecuali wahidah, kecuali satu kali saja. Kecuali satu kali saja. Wahidatun yakni marratun wahidah. Yakni marratan wahidatan. Yakni satu kali. Biduni tikrar. Tidak berulang. Dua kali tidak. Satu kali aja. Ya. Kalamhim bil basar. Kalamh. Seperti. Lamh. Lamhim bil basar. Yaitu. Seperti kejapan mata. Seperti kejapan mata. Sekejap mata. Cepat sekali. Tanpa tertunda. Sedikit pun. Innama amruhu. Hanyalah sesungguhnya urusan Allah. Idza arada syai'an. Apabila Allah menghendaki menciptakan sesuatu. Ayyakula lahu. Allah mengatakan kepada sesuatu yang hendak dicipta itu. Kun. Dengan berucap. Berbicara, ya, mengucapkan kalimat kun, terciptalah kamu. Fayakun, setelah Allah mengucapkannya, selesai Allah mengucapkannya, fayakun, maka langsung tercipta. Jadi sekejap mata. Satu kali saja, kun, satu kalimat. Jadi tidak terulang. Ya, tidak dua kali dan seterusnya. Satu kali saja dengan kun, langsung tercipta, terjadi apa yang Allah kehendaki. Dengan sekejap mata. Dengan sangat cepat. Itulah kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ahlakna asya'akum. Fahal min muddakir. Ingat. Laqad. Yakni muqaddar wallahi. Dan demi Allah. Sungguh benar-benar. Demi Allah, Allah muqaddar, kemudian lam, sungguh qad benar-benar litahqiq. Demi Allah sungguh benar-benar ahlakna, kami telah membinasakan asya'akum, umat-umat yang semisal dengan kalian. Asya'akum ay amsalakum minal kuffar, umat-umat kafir semisal kalian. Yakni khitab, ucapan ini tertuju kepada kuffar Quraisy. Ya. Demi Allah sungguh benar-benar kami telah membinasakan umat-umat kafir semisal kalian sebelumnya. Ancaman terhadap mereka. Jika mereka terus seperti itu, terus ya menentang, mereka akan mengalami nasib yang sama dengan asya', yakni amsal mereka dari umat-umat kafir sebelum yang telah dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengingatnya, mengambil pelajaran sehingga ternasihati dengan itu, sadar dengan itu. Kemudian Allah mengatakan wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Naam. Ayat ini dan selanjutnya kita pelajari besok insyaallah. Barakallahu fiikum. Tafadhalu. Jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.